وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني رحمكم الله، pada hari ini kita di penghujung awal bulan Rajab 1435 Hijriah. Kita berjumpa di sebuah majlis tausiah dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, nasihat, karena sesungguhnya peringatan atau nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Majlis ini adalah majlis ta'awun, saling menolong untuk kita istiqamah, bertahan di atas Islam, bertahan di atas tauhid, bertahan di atas sunnah dari sisa-sisa umur kita, hingga Allah memanggil kita dan menakdirkan kita kembali kepada rahmat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk bersyukur memang tidak boleh berhenti, karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Memang demikian, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah dan segala kebesarannya dengan umur kita yang terbatas ini. Walaupun kita berumur hidup hingga hari kiamat pun, tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah dan kebesarannya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya air samudra yang sangat luas, bukan hanya lautan, tetapi samudra yang sangat luas itu, airnya digunakan untuk mencatat sebagai tinta, untuk mencatat segala kebesaran Allah, nikmat-nikmatnya, keagungan-keagungannya, niscaya air samudra itu akan kering, habis, sementara kebesaran-kebesaran Allah belum selesai dicatat. walau jina bimithlihi madada, walau kami menciptakan samudra semisal itu juga, yang airnya dijadikan sebagai tinta untuk mencatat, semua itu juga tidak cukup. Demikian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang belajar ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, makhluk-makhluknya yang ciptaan ini, semakin dia mengerti makna dan kandungan ayat yang baru saja kita dengarkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, bersyukur merupakan salah satu akhlak pokok dan sifat paling asasi kaum mukminin. Sifat syukur adalah sifat hamba-hamba Allah yang pilihan. Tidak semua orang bisa bersyukur, tidak semua hamba bisa bersyukur. Bahkan secara kuantitas, hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Demikian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Sedikit, mayoritas tidak bisa bersyukur. Maka dalam poin pertama, kesempatan tausiah hari ini, yang ingin saya ingatkan diri saya pertama, kemudian semua yang hadir, adalah tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang tadi saya katakan Allah telah menegaskan bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Tapi dalam kesempatan ini, setidaknya kita ingin mengingat satu atau dua nikmat besar yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat kita dilahirkan sebagai muslim, hidup sebagai muslim. Kemudian yang kedua, nikmat cinta dan senang kepada tauhid, serta cinta dan senang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Ketika Allah jadikan kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang senang bertauhid, ingin beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk makhluknya, memurnikan dan membersihkan seluruh ibadahnya dari noda-noda kesyirikan yang mengotorinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat dalam bentuk taufik dari Allah untuk senang beribadah kepada Allah dalam koridor sunnah Nabi, dalam bingkai bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu keutamaan tauhid, dan sekaligus kita juga belajar sekelumit tentang bahaya dari kesyirikan. Bahwasanya ketika seorang hamba berbuat kesyirikan kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, memohon keselamatan kepada selain Allah, maka akan terputus seluruh amalan. Tertolak sholat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, sodakohnya, sholat wajib, sholat sunnahnya tertolak. Sehingga satu poin saja, keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan ini mengingatkan kita bahwa nikmat tauhid itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu yaf'al." Ayat ini disebutkan mengakhiri ayat-ayat yang menyebutkan para nabi Allah dan para rasul. Ibrahim, Ismail, Isa, dan seterusnya. Di akhir-akhir ayat ini Allah mengatakan, kalau seandainya mereka para nabi sekalipun, para rasul sekalipun, berbuat kesyirikan, maka akan terputus seluruh amalan mereka. Dakwah mereka, perjuangan mereka, zikir mereka, sholatnya, puasanya, terputus. Dari sini kita tahu betapa besar nikmat tauhid. Nikmat diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Begitu juga nikmat sunnah. Nikmat beribadah di atas bimbingan sunnah Rasul. Kita bisa menyadari besarnya nikmat ini apabila kita mendengar semisal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang bukan bagian dari petunjukku, bukan bagian daripada perintahku, sungguh tertolak amalan tersebut kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan ibadah di luar koridor sunnah, amalan dia bagikan buih, pergi dan sirna sia-sia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya nikmat yang besar ini kita berharap tidak hanya kemarin atau hari ini saja, kemudian tidak berlanjut nikmat ini. Tapi kita menginginkan nikmat tauhid dan senang beribadah di atas tauhid, nikmat sunnah dan senang beramal soleh dalam bimbingan sunnah, berlanjut hingga besok, lusa, dan hingga kita mengakhiri hayat ini. Itulah yang diistilahkan dengan al-istiqamah. Istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta, pemilik, dan pengatur kami adalah Allah, dan bahwasanya yang berhak diibadahi satu-satunya hanyalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas ucapan tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya, maka tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat berbondong-bondong datang silih berganti. Tatanazzal bukan sekedar tanzilu, kalau tanzilu itu turun para malaikat, tapi kalau tatanazzal turun lagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang istiqamah. Dan telah ini kejadian, peristiwa ini terjadi ketika hamba-hamba yang istiqamah ini tadi telah diambang kematian, sudah akan menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, di saat itu malaikat berbondong-bondong mendatangi calon mayit, calon jenazah. Apa tugas para malaikat dari Allah? Mereka mengatakan, la alla takhafu wa la tahzan. Membawa kabar gembira, menghibur calon jenazah, orang yang akan meninggal, orang yang akan mati. Dua hal yang ada di benaknya. Satu, dia memikirkan masa depannya setelah kematian. Mulai dari alam barzakh, dikubur. Dia takut. Takut terhadap azab kubur. Takut, takut. Sementara orang yang ada di sekitarnya, ayah atau ibunya, anak atau istrinya, suami atau yang lainnya, hanya bisa menangis bahwa ini akan meninggal dunia, akan wafat, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah, mungkin di mana. Hanya bisa menangis. Tapi si calon jenazah ini, dua hal yang dihadapan dia. Takut terhadap yang akan datang. Dimulai ya hari akhir itu dari alam kubur hingga hari kebangkitan, hari perhitungan, hari keputusan, jannah ataukah annar, surga ataukah neraka. Dia memikirkan. Sudah lupa yang lain. Yang kedua, dia sedih. Kalau tadi takut, sedih memikirkan yang akan dia tinggal, anak istri. Sedih dia. Khawatir terhadap nasib yang akan ditinggali. Maka para malaikat ini turun berbondong-bondong mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan engkau takut terhadap yang akan terjadi setelah ini, dan jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut, Allah akan mengampuni engkau, tempat engkau akan selamat dari azab kubur, engkau akan masuk jannah, berita dari Allah. Tugas dari, bukan malaikat tahu yang gaib, tidak. Tetap tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib, yang belum terjadi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para malaikat menerima berita dari Allah, tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kau bersedih. Jangan khawatir terhadap siapa saja yang akan kau tinggalkan. Demikian kabar gembira yang pertama. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang kedua, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian, wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah, dengan surga yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini para malaikat adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia. Ketika kalian masih di dunia, dalam bentuk mendoakan. Bentuk pertolongan malaikat mendoakan kita. Mendoakan orang-orang yang istiqamah. Didoakan, ya Allah tolong orang ini. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah rahmati dia. Terus malaikat berdoa. Barakallahu fikum. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Dalam bentuk menghibur mereka nanti, memberi syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Demikian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Dan segala kenikmatan telah disiapkan dalam jannah untuk apa saja yang kalian maukan. Apa saja yang kau inginkan, Allah siapkan di surga. Ini sedang terbaring menunggu nafas terakhirnya. Kita yang di sekitarnya enggak tahu apa ini yang terjadi, karena itu perkara gaib yang kita beriman kepadanya. Salah satu rukun iman yang enam adalah beriman kepada para malaikatnya. Termasuk poin keimanan kepada malaikat, beriman kepada tugas-tugas malaikat. Salah satu bentuk tugas malaikat adalah memberi kabar gembira kepada para calon-calon jenazah dari orang-orang yang istiqamah di atas syariat Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ibadah ketika di dunia. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah iyyakum. Tentunya hingga hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ditakdirkan senang kepada ilmu, senang kepada tauhid. Khawatir ibadah kita tercampur oleh kesyirikan, senang kepada sunnah, khawatir untuk tercampur adukkan dengan berbagai amalan bid'ah, khawatir jatuh pada kemaksiatan, terus begitu kita. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu sebab yang dapat mengantarkan langgengnya dan kontinunya nikmat Allah ini tadi, untuk tidak sirna dan pergi dari kita nikmat ini, yang akhirnya kita menjadi orang yang tidak senang kepada sunnah, yang kemudian akhirnya kita tidak senang kepada ketaatan, menjadikan kalbu kita yang menjadi berat untuk melakukan amal saleh, dicabut oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kita tidak pandai-pandai bersyukur dan menjaga nikmat besar ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya Rabb kalian telah menetapkan, Allah, bahwa jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambah limpahan nikmatku itu. Termasuk nikmat Islam, Tauhid, dan Sunnah. Aku akan tambah. Dan jika kalian tidak bersyukur, mengingkari nikmat-nikmat ini dalam bentuk tidak menjaganya dan tidak meletakkannya pada tempatnya, ketahui sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, nikmat yang banyak ini Allah tidak akan mencabutnya kalau kita pandai menjaganya. Allah tidak akan pernah mencabut kecuali memang kita sendiri yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat yang telah dilimpahkan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mencabut. Sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah dengan apa? Tidak bersyukur. Merubah dengan apa? Dengan kemaksiatan. Merubah dengan apa? Tidak beramal dengan apa yang telah dia pelajari, dengan ilmu yang telah dia pelajari. Maka dari itu, nasihat pertama dalam kesempatan kali ini adalah kita pandai-pandai dan banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bisa dengan lisan, juga dengan kalbu dan dengan amal perbuatan. Syukur dengan kalbu, dengan hati, dalam bentuk kita meyakini bahwasanya segala nikmat ini datangnya karena Allah, dari Allah. Kalau bukan Allah, kita enggak dapat nikmat ini. Meyakini semuanya dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah ini kepada kami. Sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini kalau Allah tidak memberikannya kepada kami. Demikian keyakinan kalbu kita. Dengan lisan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak menyebut nikmat. Ketika nikmat itu disebut, ketika kita duduk dengan keluarga, duduk dengan istri, duduk dengan anak-anak, ingatkan kepada nikmat Allah. Wahai istriku, coba diingat yang ini, ingat yang itu. Seorang yang bersyukur, kalbunya akan menjadi lapang, hatinya menjadi lapang. Tapi seorang yang tidak bersyukur, hatinya menjadi sempit. Seorang yang sering dalam majelisnya dengan keluarga dan teman-temannya menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Subhanallah, hari ini Allah takdirkan kita masih bisa datang ke masjid. Diberi kesempatan oleh Allah untuk menghentikan kegiatan duniawi, datang ke masjid. Subhanallah, nikmat. Betapa besar nikmat ini. Lapang hati kita. seolah-olah disiram oleh air yang dingin, yang sejuk. Begitu juga ketika kita di rumah, sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan mengamalkan syariat ini, mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, yang penting untuk saya ingatkan untuk diri saya dan semua antum, demi agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga tauhid kita, menjaga sunnah, nah, menjaga kita di atas syariat ini, adalah al-ikhlas. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat ketika kita berislam, mengikhlaskan niat ketika kita beramal dengan tauhid, dengan sunnah, mengikhlaskan niat ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, baik amalan saleh yang sifatnya bersama-sama ataupun amalan saleh yang sifatnya fardi, sendiri-sendiri. Amal soleh yang zahir maupun yang batin, ikhlaskan niat kepada Allah. Benar-benar mengharapkan ridha Allah dan jannah Allah. Seorang yang ikhlas dalam beribadah, dalam bersunnah, antum tahu, ibadah itu banyak tantangannya. Amalan soleh bukan tanpa rintangan. Bertauhid banyak gangguannya. Mau mengamalkan hukum-hukum Islam, banyak hal-hal yang akan mencegah kita dan menjadi batu sandungan bagi kita. Banyak. Kalau seorang itu mukhlis, ikhlas karena Allah, benar-benar dia yang dia pandang adalah kehidupan akhirat. Yang dia pandang ketika beribadah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Maka dia tidak gampang jenuh. Tidak gampang jenuh. Tidak gampang kemudian berhenti. Dia akan continue. Karena dia ikhlas. Ketika dia mendapati manusia di sekitarnya tidak mendukung dia, tidak memberikan simpatinya, dia enggak kecewa. Dia tidak kecewa dan tidak putus asa. Terus dia berjalan di atas ibadah tersebut. Karena yang dia pandang dan dia harapkan adalah Allah semata. Teman dan kawan-kawannya menjauh dari dia. Karena dia berpegang dengan tauhid. Teman dan kawan-kawannya, sanak saudaranya, sanak familinya, tidak berkompromi, bahkan menentang. Seorang yang ikhlas, dia akan bertahan di atas amalan solehnya. Ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah dan syariat-syariat Islam, dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan muamalahnya, dalam urusan berkawannya, dalam urusan dakwahnya, dan semuanya. Naam. Ikhwani fid din. Dan dia ternyata mendapati musibah-musibah pada dirinya. Ketika dia masih awam, ketika dia masih belum berpegang dengan syariat, Masya Allah badannya sehat. Tidak ada penyakit-penyakit berbahaya pada badan dia. Istri sehat. Ketika dia berpegang dengan sunnah dan tauhid, komitmen terhadap syariat, subhanallah diuji. Tiba-tiba istri dia tertimpa penyakit berat. Kanker. Mulai goyah dia. Seorang yang tidak ikhlas. Goyah. Seorang yang mukhlis, dia meyakini bahwa ini musibah untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Sehingga saya atau istri saya ini keluar dari dunia ini dalam keadaan dosa-dosanya sudah dibersihkan dengan musibah-musibah ini. Tenang dia. Enggak gelisah dia. Berapa banyak seorang yang mukhlis dan komitmen berpegang dengan syariat, apa yang Allah perintah dia jalankan, yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran, berbagai perbuatan, berbagai akhlak, berbagai sikap, dia tinggalkan. Subhanallah, diuji oleh Allah dalam bentuk perekonomian dia, rizki dia merosot, menurun. Seorang yang ikhlas, yang mengharapkan dengan ibadah dan amalan solehnya serta komitmennya di atas syariat itu, akhirat dia tenang, gak pesimis, gak kecil hati, gak putus asa, gak minder, terus dia bangkit. Dan dia tahu bahwa kehidupan ini sebentar lagi, sebentar selesai dan berakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal, berbuat amal yang baik, pasti dia akan mendapatkan dan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, pasti dia akan melihatnya nanti. Tenang dia. Tidak terganggu oleh hiruk pikuk manusia di sekitarnya. Tidak terganggu. Nah, seorang yang mukhlis sekaligus seorang yang ikhlas itu akan menjadi orang yang sabir, orang yang sabar sebagai buahnya. Kesabaran adalah buah daripada keikhlasan. Orang yang mukhlis mudah untuk sabar. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis, yang tidak ikhlas, rentan untuk putus di tengah jalan. Tidak sabar dia. Menjalani konsekuensi-konsekuensi syariat Islam. Konsekuensi-konsekuensi iman, tauhid, dan sunnah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang penting juga untuk disebutkan di dalam majlis nasihat ini, sekali lagi itu untuk saya yang pertama dan antum yang kedua, masih berkaitan dengan ikhlas, adalah sifat as-sidq. As-sidq itu maknanya adalah jujur. Jujur di dalam keimanannya. Jujur dia di dalam tauhidnya. Jujur dalam lisannya. Jujur dalam akhlaknya. Jujur ini juga salah satu buah daripada keikhlasan. As-sidq. Dan ketahui ketika seorang itu jujur dalam bersikap, jujur dalam berkata, jujur dalam berpegang teguh dengan sunnah, dia juga shadiq, jujur, maka besar kemungkinan orang ini untuk istiqamah hingga akhir hayatnya. Dan sebaliknya, seorang yang tidak jujur dalam semua yang telah disebutkan tadi, rentan untuk dia jatuh tergelincir atau jatuh terpelanting. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alaikum bis-sidq fa innas-sidq yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wajib atas kalian, kata Rasulullah, untuk bersifat jujur, bersikap jujur, berkata jujur, beriman dengan jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada amal kebajikan lainnya. Yang berikutnya, dan yang berikutnya. Tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan selalu berupaya, berupaya untuk jujur. Hati-hati dia, jangan sampai tidak jujur. Berupaya dengan sungguh-sungguh, kecuali akan dicatat di sisi Allah yang maha tahu perkara yang gaib dan yang tersembunyi. Dicatat di sisi Allah dia sebagai siddiq. Kalau sudah dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, tidak sama, tentu berbeda dengan pengakuan dan rekomendasi manusia yang mengatakan fulan orang yang jujur. Manusia tidak tahu perkara yang gaib. Manusia tidak tahu apa yang tersimpan di dalam sanubari kita. Tapi kalau Allah yang mencatat, Allah yang merekomendasi dan menetapkan bahwa dia sebagai siddiq, itu adalah sebuah kepastian sesuai dengan keadaan. Alimul ghaibi wasyahada. Allah itu maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari manusia. Kalau Allah mengatakan fulan shadiq, fulan siddiq, jujur, fulana siddiqah, wanita itu adalah wanita yang siddiqah, maka itu pasti sesuai dengan realitanya. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Waspada kalian, hati-hati dari dusta. Dusta lisan, dusta perbuatan, dusta hati, dusta iman. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang di hatinya, apa yang diperbuatkan itu bertentangan dengan yang di hatinya. Kejujuran itu maknanya adalah kesesuaian antara hati dengan lisan dan anggota tubuh. Sesuai, cocok. Kesesuaian sesuatu yang sifatnya batin dengan yang sifatnya zahir, didengar atau dilihat dan dirasa. Nah, maka kata Rasulullah, waspadalah kalian dari sifat dusta. Karena sesungguhnya sifat dusta itu akan mengantar pelakunya kepada perbuatan kemaksiatan. Dan perbuatan kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya ke dalam azab api neraka. Wala yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib illa wa yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Tidaklah seseorang berdusta dan terus mencari-cari kesempatan untuk berdusta, kecuali akan dicatat di sisi Allah bahwa dia sebagai kadzab, sebagai seorang pendusta. Kalau tidak nampak kedustaannya di akhirat, di dunia, maka akan nampak nanti di akhirat. Boleh dia berhasil mengelabui manusia ketika di dunia, dalam kesempatan ini berhasil, kesempatan yang itu berhasil, kesempatan yang itu berhasil, manusia terkelabui. Boleh, silakan. Di kemarin berhasil, hari ini berhasil, besok berhasil, silakan. Tetapi akan datang suatu hari, tidak akan ada satu hal yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalim. Jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan dan diamalkan oleh orang-orang zalim, baik perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kejujuran ini mahal nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan antum semuanya sifat-sifat yang sudah disebutkan ini tadi. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kesabaran juga merupakan buah daripada kejujuran. Kesabaran itu adalah salah satu karunia dari Allah. Di satu sisi, kesabaran merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Namun di sisi lain, kesabaran itu bisa didapat pula dengan upaya. Mencoba lagi dan mencoba lagi. Dalam hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang berupaya untuk sabar, berupaya, yatasabbar, mencoba lagi, gagal, dicoba lagi, jatuh, bangkit lagi, maka Allah akan berikan kepada dia kesabaran, Allah jadikan dia orang sabar. Enggak putus asa dia. Nah, dan kata Allah, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba diberi sebuah nikmat dan karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Sabar menjalani konsekuensi-konsekuensi Islam. Sabar dia dalam menjalani ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sabar di dalam menghadapi musibah dan malapetaka. Barakallahu fikum. Kesabaran ini adalah sifat para anbiya, para nabi dan para rasul, yang kita diperintah untuk meneladani mereka. Hidup ini enggak lama ya ikhwan. Sebentar. Enggak tahu kita kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Kita hari ini ada di masjid ini. Kita enggak tahu apakah kita bisa hidup sampai asar. Apakah kita bisa hidup sampai nanti sholat maghrib? Ataukah catatan ajal kita sudah menunggu di depan sebentar lagi? Enggak ada yang tahu kita. Maka kita berbuat, beramal, ikhlas, jujur, dengan penuh kesabaran. Keikhlasan itu sendiri bukan perkara yang mudah. Sehingga untuk ikhlas pun butuh sabar. Ikhlas itu sulit. Bukan kita saja yang merasakan sulitnya, yang sedikit ilmu, sedikit iman, sedikit ibadah, sedikit perjuangan. Bukan hanya kita yang merasakan sulitnya ikhlas. Bahkan para ulama dan orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, merasakan beratnya ikhlas. Beratnya jujur, terkhusus jujur hati, jujur qalbu. Tapi mereka tidak putus asa. Suatu waktu tergelincir, sempat dibisikin oleh syaitan untuk tidak ikhlas, bangkit dia. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, merenungi dosanya ini tadi, berupaya, berupaya untuk ikhlas. Mencoba ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tiba-tiba besok dalam satu amalan, satu ibadah, suatu sikap, gak ikhlas lagi. Gak putus asa. Bangkit lagi dia, beristighfar, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan kejelekan hawa nafsunya. Bukan kemudian, saya gak ikhlas kok dalam ini. Sudah, percuma saya beramal. Percuma saya beribadah. Percuma saya berpegang teguh dengan sunnah. Kalau saya enggak ikhlas. Bukan demikian. Allah itu ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah itu rahim. Allah itu maha penyayang. Lebih sayang kesayangan Allah. Lebih besar dari kesayangan ibu kita terhadap kita. Enggak bisa dibandingkan bahkan. Dan tidak boleh dibandingkan. Sifat sayang Allah kepada kita. Tapi Allah memanggil kita, ayo bangkit, bertaubat. Bertaubatlah kalian. Nah, Allah selalu membuka pintu taubat. Tapi memang taubat itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Maka dari itu Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang hamba diberi sebuah nikmat, sebuah karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat sabar. Tetapi Rasulullah di awal hadis mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya untuk bisa sabar, Allah jadikan dia sabar. Oleh karena itu ya ikhwan, untuk bisa terwujudnya kita sebagai orang-orang yang sabirin, yang sabar, butuh beberapa hal, antara lain adanya tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan untuk sabar di atas kebenaran. Di antara kita wajib untuk berta'awun, saling menolong, karena syaitan itu bekerja sama. Syaitan dari golongan jin maupun manusia bersatu padu, saling menolong, saling menginformasikan, saling memberikan trik-trik dan makar-makar di antara mereka untuk menyesatkan kita dan menggagalkan kita. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah mukminin wajib bekerja sama, saling membantu, saling mengingatkan, saling menyayangi di antara kita, merasakan mahalnya ukhuwah di atas sunnah, di atas tauhid ini. Kalau ada kawan kita yang tidak nampak di masjid, kita mencari kemana kawan kita ini, telpon dia, hubungin dia, SMS dia, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang membangkitkan semangat, bukan yang mematahkan semangat dan melemahkan iman. Di antara kita ini wajib untuk saling menguatkan, karena syaitan terus yuwaswisu fi sudurinnas, selalu membisikkan di hati manusia ini kekufuran, kemaksiatan dan seterusnya. Kita wajib bersatu di atas iman. Kemudian jangan lupa saling mendoakan di antara kita. Doakan saudara kita. Ketika kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mustajab antara azan dan iqamah, berdoa untuk saudara kita ini. Antum melihat bulan masuk, masya Allah, ya Allah, berikan kepada dia istiqamah, ya Allah, jauhkan dia dari musibah, ya Allah, kokohkan tauhid dan sunnah di hati dia, ya Allah. Alhamdulillah. Ketahui wahai ikhwan, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza da'a rajulun li akhihi qala lahu al malak walaka mithluh au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang hamba mendoakan kebaikan untuk saudaranya, di waktu itu juga malaikat berdoa, ya Allah, untuk orang ini juga, untuk kamu yang semisalnya, semoga Allah berikan untuk kamu yang semisal itu. Ketika kita berdoa, fulan ini teman kita, ya Allah, jaga dia, jaga keluarganya, ya Allah, jadikan dia dan anak-anaknya sebagai orang-orang soleh. Di saat itu juga malaikat mengatakan, dan untuk kamu juga, Allah, jadikan anak-anak kamu sebagai orang-orang soleh. Kamu diberi istiqamah oleh Allah. Modalnya doa kita, hamba yang banyak dosa. Balasannya doa dari malaikat, hamba Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Modal sedikit dapat penghasilan besar. Nah, berdoa untuk saudara kita. Nah, para ummahat, para ibu-ibu, nisa, juga demikian kalian. Doakan teman-teman kalian. Anak-anak mereka doakan. Keluarga mereka didoakan. Keimanannya dimintakan kepada Allah untuk ditambah. Saling mendoakan di antara kita. Jadi ukhuwah itu nampak secara zahir dan secara batin. Ukhuwah itu benar-benar ada. Berdoa sesama kita. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini, dalam upaya kita bersama, dalam upaya kita saling menolong untuk menjalani sisa hidup ini di atas tauhid dan sunnah, adalah talabul ilmu, belajar ilmu, belajar dan belajar. Belajar ilmu mulai dari membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran, kitab suci kita, yang baik dan tepat. Belajar qiraah. Bagaimana kita melakukan qiraah Al-Quran. Belajar pula tauhid secara rinci. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Perbuatan apa saja yang dengannya kita jatuh kepada perbuatan menyekutukan Allah. Menjadikan bagi Allah tandingan yang Allah akan marah. Kita belajar. Kita belajar fikih-fikih ibadah. Kita belajar fikih-fikih muamalah. Kita belajar akhlak, tafsir, talabul ilm. Adalah salah satu sebab terbesar nikmat Islam dan tauhid ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah faqihkan dia. Allah jadikan dia faham dan mengerti urusan agamanya. Tentang Allah dia mengerti dan faham. Tentang Al-Quran dia mengerti dan faham. Tentang siapa Nabi, siapa Rasul, dia mengerti dan faham. Bagaimana cara ibadah yang tepat, dia faham. Bagaimana cara berumah tangga yang tepat, dia faham. Si suami mengerti hak-hak dan kehak-hak istri dan kewajiban dia untuk istrinya. Istri juga demikian, karena ilmu, karena belajar, dia mengerti kewajiban-kewajibannya untuk suami dan hak-hak suaminya yang harus dia tunaikan. Dengan ilmu pula, kita sebagai anak bisa mengerti hak-hak kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah pasti jadikan dia faham tentang agamanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, kalau orang itu tidak faham tentang agamanya, ada indikator bahwa memang Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Hati-hati. Talabul ilm adalah sebuah kewajiban fardu ain terhadap masing-masing kita, bukan fardu kifayah. Tidak sama dengan sholat jenazah misalnya, yang sifatnya fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan maka gugur kewajiban tersebut terhadap yang lainnya, tidak dituntut, tidak terkenai dosa. Tapi talabul ilmi, yang ilmu itu mengajarkan kepada kita mengenal siapa Allah, ilmu yang mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, poin-poin keimanan yang Allah wajibkan untuk kita beriman, dan seterusnya, maka hukumnya adalah fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Demikian Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu agama ini, adalah fardu terhadap setiap muslim. Nah, maka talabul ilmi ya ikhwan, ciri khas ahli sunnah itu adalah talabul ilm. Dia belajar dan belajar serius dalam belajar. Ya, tentunya talabul ilmi butuh kesungguhan dan pengorbanan. Tidak bisa sambil lalu. Kita ingin benar-benar belajar ini. Misalkan kita mau belajar tentang tauhid. Kita belajar secara berurut, mulai dari kitab Usulus Salata, kemudian kita belajar Usulus Sitta, kemudian kitab Tauhid misalkan. kemudian al-aqidah al-wasitiyah. Kita belajar, benar-benar belajar mencatat. Kalau kita merekam di rumah, kita salin, kita nukil, kita siapkan buku tulis. Di sana kita jaga, ini buku tulis tentang tauhid, ini buku tulis tentang fikih, ini buku tulis tentang tafsir, ini buku tulis tentang pelajaran akhlak, ini buku tulis tentang pelajaran Al-Quran. Demikian semestinya. Tidak kalah nilai, bahkan tidak boleh dibandingkan nilai ilmu agama dengan ilmu dunia. Coba kita ingat ketika kita sekolah, kita untuk setiap mata pelajaran punya buku tulis dan buku paketnya. Kita beli mahal-mahal. Orang tua juga siap membelikannya. Barakallahu fikum. Habis buku tulis yang ini, kita punya buku tulis yang berikutnya. Kita catat baik-baik. Kita hafalkan baik-baik. Ada ujiannya. Kenapa? Karena kita sedang mengejar target, yaitu target duniawi. Kita sekarang dalam urusan ilmu agama sedang mengejar target, yaitu target ukhrawi, akhirat. Siapkan, catat pelajaran-pelajaran itu. Sampai di rumah, itu semua justru akan menambah keimanan dan menghilangkan stres. Itu refreshing juga. Antum sampai di rumah, tadi pagi, subuh, belajar tafsir. Misalkan, oh di sini gak ada ustaz, saat repot kita belajarnya. Di zaman seperti ini, gak ada alasan mengatakan repot belajar. Alat-alat komunikasi dan alat-alat rekam sudah lengkap. Media-media ada. Antum sekarang ini, sore ini misalkan nanti, niat ingin belajar tafsir. Gak sulit, ada kajian ustaz-ustaz kita tentang tafsir. Antum catat ilmu yang bisa mendengarkan. Oh, ayat ini maknanya adalah begini. Lafaz ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kata ustaz begitu. Adalah maknanya begini-begini. Hukum yang dikandung oleh ayat ini adalah 1, 2, 3, dicatat. Sampai di rumah duduk atau panggil istri, baca bersama istri. Itu setelah asar pulang kerja. 20 menit, 30 menit, berhenti. Pindah pelajaran berikutnya. Masya Allah, pikiran-pikiran yang enggak baik itu hilang. Kegundahan, emosi di tempat kerja jadi hilang. Karena kita sibuk dengan ilmu. Setelah itu kita belajar tentang fikih. Misalkan sedang membahas tentang hukum puasa bulan Ramadan. Ustaz menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan. Kapan dimulai bulan Ramadan? Nah, dimulai dengan ini, dalilnya ini. Dari dalil ini mengandung sekian hukum. 1, 2, catat. Duduk dengan istri, baca lagi. Masya Allah, rumah tangga itu benar-benar rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah. Ba'dal isya sebelum tidur 20 menit. Pelajaran yang di sana dijelaskan oleh ustaz tentang sifat-sifat surga. Bagaimana kenikmatan di surga itu? Apa saja yang akan Allah siapkan di sana? Dengarkan, Masya Allah. Dengan mendengarkan pelajaran ini, dunia itu menjadi kecil dan hina. Dia berjalan di muka bumi dengan tenang, gak pernah minder. Tenang dia. Talabul ilmi merupakan salah satu sebab terbesar seorang itu dijaga oleh Allah keimanannya, tauhidnya, sunnah. Maka saya berharap antum memulai hal ini sedini mungkin. Kalau ya sudah ada yang memulai, alhamdulillah, semoga Allah bantu untuk istiqomah. Kalau belum memulai, mulai sekarang antum berniat. Ya. Ustadz-ustadz kita ini, Masya Allah, banyak pelajaran mereka. Baik di pondok-pondok pesantren mereka, ataupun melalui daurah-daurah. Ya. Dan di murojaah. Coba, wahai bulan dengan teman, ayo kita murojaah pelajaran hadis yang kemarin dijelaskan oleh ustadz. Hadis ini siapa sahabatnya? Siapa yang meriwayatkan? lafaz dalam hadis ini apa maknanya, kandungan hukum apa saja. Kita berdua, bertiga di majlis ini, di masjid ini. Barakallahu, coba dimulai, diatur waktu. Jika antum bisa bekerja sama 2, 3, 4, 5 ikhwan, barakallahu fikum. Saya mendengar bahwa di Ternate enggak ada ustaz. Iya. Nah, saya faham itu. Tapi saya katakan lagi, di zaman seperti ini fasilitas sudah lengkap. Salah satu bentuk syukur kita memiliki fasilitas-fasilitas ini adalah memanfaatkannya untuk takwa Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Istri kita juga di rumah dihimbau, diperhatikan, dinasehati lagi. Memang keumuman wanita gampang lalai, diingatkan lagi. Diingatkan lagi, dinasehati lagi. Diajak antum memberi contoh. Nah, diberi contoh mereka. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ketika antum serius dalam thalabul ilmi, manfaat itu tidak hanya kembali kepada antum saja, bahkan kepada putra-putri antum. Putra antum pulang ke rumah melihat abi sedang mencatat ilmu. Dia akan bertanya, "Abi ini, abi mencatat apa?" "Oh, Nak, ini abi sedang belajar ilmu tafsir. Disampaikan ini oleh ustaz, pelajaran tafsir. Ini kebetulan berbicara tentang ayat ke-70 surat Al-Maidah. Kamu mau ikut atau mau main?" "Saya mau main dulu, Pak." "Ya, silakan." Tapi sudah masuk kepada dia, direkam oleh anak ini. Abi duduk belajar Al-Quran, belajar tafsir. Melekat di hati dia, di benak dia. Pulang nanti, ba'dal maghrib, lagi-lagi abi membaca Al-Quran. Ini adalah pendidikan. Istri juga demikian di rumah. Putrinya masuk ke rumah, masuk ke kamar, mendapati ibu sedang membaca Al-Quran. Masuk ke beranda rumah, bagian depan duduk, melihat ibu sedang berzikir di sore hari, zikir petang. Masya Allah, pendidikan yang luar biasa. Nah, pendidikan ini terasa berat pada kebanyakan kita karena tidak ada uswah hasanah, tidak ada teladan dari kita. Tapi kalau kita memulai memberi teladan, insyaallah pendidikan itu semakin terasa mudah walaupun dia berat. Terasa mudah. Sekali lagi, keteladanan di antara manfaat kita di rumah thalabul ilmi. Keteladanan itu sangat penting. Banyak teman mengeluh, ikhwan mengeluh, "Ustaz, anak saya itu nakal. Anak saya itu maunya hanya bermain dan bermain. Anak saya sudah enggak peduli lagi kepada ilmu agama. Saya coba tawari dia untuk belajar atau mondok, dia enggak mau, Ustaz. Ini itu maunya sudah main game. Sebentar main ini, sebentar rekreasi." Coba dipelajari. Coba dievaluasi. Coba dievaluasi gaya hidup kita. Ditengok kembali. Faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang enggak memiliki sesuatu, enggak mungkin memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Kalau dia enggak punya semangat ilmu, enggak punya keseriusan dalam thalabul ilmi, mana mungkin anak-anak mereka, anak-anak dia bisa mau serius dalam thalabul ilmi? Kecuali kalau Allah menghendaki lain. Maka keteladanan ini punya peran yang sangat besar. Punya peran yang sangat besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Asar jam berapa? Kurang 8 menit. Kemudian ya ikhwan, di masa-masa seperti ini. Di masa yang penuh dan ramai dengan berbagai informasi yang memancing dan mengundang banyak orang untuk terlibat, tertarik, mengikuti perkembangan informasi tersebut. Beragam informasi. Media-media informasi pun dengan mudah dan canggih. Dengan mudah didapat dengan bentuk yang teknologi yang sangat canggih. Di masa seperti ini, perlu kita berhati-hati. Karena kalau kita tidak bisa menjaga diri, kita akan terseret dalam banyak hal yang dapat merobohkan atau menggugurkan, menggelincirkan kita kepada kehancuran, dan iman kita, takwa kita pun jatuh. Banyak. Hati-hati di masa seperti ini. Salah satu sebab untuk kita bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah, tidak sembarangan kita menerima informasi atau apalagi menukil-nukil informasi. Apalagi berkomentar. Karena itu akan menyeret kita kepada kehancuran. Akan menyeret kita kepada kehancuran, kepada fitnah. Nah, maka dari itu, di zaman seperti ini, penting kita mengingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, kaifa an-najah? Bagaimana itu cara keselamatan yang dengannya kita bisa meraih keselamatan dari berbagai fitnah, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai penyimpangan? Maka Rasulullah menjawab, qala amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki 'ala khati'atik. Jaga baik-baik lisanmu. Jaga baik-baik lisan. Jangan mudah berkata perkataan yang batil. Jangan mudah berkata tanpa ilmu. Jangan. Jaga baik-baik lisan. Tentunya untuk bisa terjaga lisan, harus kembali kepada ilmu. Kembali kepada talabul ilmi. Sehingga dengan itu dia tahu ini batil ataukah hak. Batil yang harus saya hindari ataukah dia hak yang saya boleh sampaikan. Dengan ilmu. Jaga baik-baik lisan. Karena seorang kalau sudah terlanjur mengucapkan, seringnya berat untuk rujuk. Dibisikin oleh syaitan untuk agar dia tidak rujuk dari ucapannya yang salah. Atau nukilan berita yang salah. Kadang-kadang dibisikin oleh syaitan untuk gengsi. Kalau kamu rujuk nanti kamu dicap pendusta. Kalau kamu rujuk nanti kamu dibilang ini orang sembarangan, sembrono kalau bicara. Dibisikin oleh syaitan. Akhirnya dia tetap mempertahankan kesalahannya yang diucapkan melalui lisan. Di masa-masa seperti ini, jaga baik-baik lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Untuk mengetahui ini baik ataupun tidak, ataupun sebaliknya, kembali kepada ilmu. Jaga baik-baik ya. Di zaman ini, lisan sudah terwakili dengan media yang ada ya. Tidak perlu pakai bicara. Cukup dengan apa? Tulisan. SMS, WhatsApp, Facebook, email, apa lagi? Hah? Apa? Twitter dan yang lainnya. Mewakili lisan. Pakai ini. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita justru menjadi sebab jatuhnya orang dan terjumusnya orang lain pada fitnah, pada kemaksiatan, kepada kebatilan dan penyimpangan. Jaga baik-baik. Barakallahu fikum. Jaga baik-baik lisan dan yang mewakili lisan. Yang mewakili lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Tidaklah seseorang hamba mengucapkan satu kata yang ternyata ucapan satu kata ini dimurkai oleh Allah atau mendatangkan murka Allah, tetapi dia enggak peduli mengucapkannya, asal ngomong, asal nukil, asal bicara, ternyata satu kata ini menyeret dia, menjerumuskan dia ke dalam jurang jahannam dengan jarak lebih jauh dari arah barat dan timur. Arah barat dan timur, kalau antum berdiri di atas menara tertinggi atau mungkin di atas gunung tertinggi, antum gak akan mampu melihat ujung timur pulau kita ini. Gak mampu melihat. Melihat ujung barat juga demikian. Bagaimana dengan ujung timur Indonesia? Bagaimana dengan ujung barat Indonesia? Bagaimana dengan ujung timur bumi? Bagaimana dengan ujung barat bumi? Bagaimana dengan ujung timur langit dan ujung timur, ujung barat langit? Satu kata yang diucapkan dia enggak peduli, ternyata kata-kata itu mendatangkan murka Allah. Mungkin karena mengandung kesyirikan, mungkin karena mengandung bid'ah, mungkin karena mengandung maksiat, mungkin karena mengandung kebatilan dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj. Menjerumuskan dia, menyeret dia dalam jurang neraka, terlempar dia dengan jarak yang lebih jauh dari arah barat dan timur. Maka dari itu, waspada, hati-hati, jaga baik-baik lisan kita ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua dalam hadis ini, wal yasa'ka baituka, hendaknya rumahmu di masa-masa yang penuh dengan fitnah dan kemungkaran ini, hendaknya rumahmu itu menjadi lapang dan luas bagimu. Kamu merasa tenteram di rumah itu. Lapang rasanya rumah itu walaupun kecil. Maksud Nabi, banyak-banyak di rumah, jangan keluar di masa fitnah. Kecuali hajat yang memang sangat-sangat mendesak. Nah, tapi di zaman kita, boleh saja seorang fisiknya di rumah, badan dia di rumah, tetapi pergaulan dia melanglang buana. Pergaulan dia berada di ujung bumi paling barat atau di ujung bumi paling timur. Dengan apa? Adanya perkembangan alat telekomunikasi. Maka tolong jaga baik-baik masalah ini. Antum dan juga keluarga antum, istri-istri antum, jaga baik-baik anak-anak antum dari alat-alat komunikasi yang membahayakan ini. Saya yakin antum sudah paham yang saya maksud. Berapa banyak anak kecil baru baligh lari meninggalkan orang tuanya, dibawa lari oleh pria gara-gara HP. Bahkan berapa banyak rumah tangga hancur juga gara-gara HP. Baru beberapa hari yang lalu seorang suami mengatakan, saya hampir Ustaz membunuh istri saya gara-gara dia bermain serong dengan pria lain. Saya tanya, kenapa dia bermain serong? Tahunya bahwa dia bermain serong dari mana kamu? Dari HP dia saya baca. Kenapa kamu beri dia HP? Kenapa kamu tidak mengontrol dengan siapa dia bergaul? Kalau Rasulullah SAW mengatakan tidak berhak seorang wanita memasukkan orang yang tidak diridhai oleh suaminya ke dalam rumah suami, maksudnya suami berhak untuk mengontrol siapa yang datang dan keluar masuk rumah. Sekarang keluar masuk rumah itu tidak perlu mengetuk pintu, cukup dengan suara ting ting ting ting masuk SMS, masuk kode-kode WhatsApp dan yang lainnya. Kita sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga, kenapa kita tidak cemburu? Mana cemburu kita? Mana pembinaan kita? Mana tanggung jawab kita? Hati-hati ya ikhwan, kita sedang diserang oleh kaum kufar sampai ke rumah-rumah kita. Sedang diserang oleh kaum Yahudi dan Nasoro sampai ke dalam rumah kita yang paling dalam. Nah, bangkitlah wahai kaum muslimin dengan iman. Bangkitlah dengan ilmu. Bangkitlah dengan ibadah. Jangan disibukkan dengan fitur-fitur yang ada ini. Jangan. Melalaikan kita dari qiraatul Quran. Melalaikan istri dari keimanannya, dari ibadahnya. Terlalu banyak peristiwa yang terjadi gara-gara alat-alat ini tadi. Nah, dan saya yakin antum pun juga pernah mendengar dan tahu yang seperti ini. Anak-anak kita juga demikian. Orang tua kadang merasa puas ketika anaknya ada di rumah dengan berbagai alat-alat ini yang dia bisa mengakses, ya, melalui alat-alat tersebut ke berbagai urusan dan berbagai tempat di dunia ini. Sampai dia bisa bergaul dengan orang di Amerika sekalipun. Walaupun bergaulnya hanya dalam bentuk saling memberi informasi. Siapa itu orang yang ada di Amerika? Siapa itu orang yang ada di Jakarta yang bergaul dengan anak antum? Atau bahkan orang mungkin di kota kita ini juga. Siapa dia? Kita merasa puas anak kita tidak keluar rumah, berada di kamar, sedang main ini, sedang pencet-pencet tombol. Alhamdulillah anak kita senang di rumah. Antum gak tahu apa yang dia lakukan. Nah, pernah terjadi pemandangan yang dikeluhkan oleh salah seorang anak, mendapati kedua orang tuanya, yang ibu sibuk dengan WhatsApp, yang suami juga demikian WhatsApp dan Facebook. Duduk masing-masing punya teman bergaul. Tidak ada lagi komunikasi di rumah. Ibu berada di ruang tengah, bapak berada di ruang depan. Mana itu komunikasi agama, komunikasi iman? Kemana? Hancur dan hancur rumah tangga. Dan ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu, mari kita berbenah sekarang. Kalau Rasulullah menyatakan di masa-masa fitnah, wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu menjadi rumah yang lapang bagimu. Kamu senang tinggal di rumah pada masa itu. Tapi di masa ini, sampai ke dalam rumah kita, akidah kita, istri kita dan anak kita diserang. Antum tahu di HP-HP ini beberapa operator menawarkan kemaksiatan-kemaksiatan, semisal perjudian contohnya. Ikutilah misalnya. Iya, hadiah mobil Avanza atau uang 100 juta. Ketik ini per SMS misalkan 2000 rupiah atau 1000 rupiah. Istri kita iseng kadang-kadang. Atau anak kita iseng. Coba ketik, kirim. Oh, cuma 1000 rupiah. Dia enggak sadar ternyata itu adalah al-maisir. Itu adalah judi salah satu perangkap syaitan sudah masuk ke rumah kita melalui hati. Ada ya operator-operator yang gitu. Bahkan menawarkan kesyirikan-kesyirikan, perdukunan dan yang semisal melalui tanggung jawab siapa itu? Tidak lain tanggung jawab para pemimpin rumah tangga. Rasulullah mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi la ra'iyyah, thumma lam yaqum binushih illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang penanggung jawab yang telah diberi beban tanggung jawab oleh Allah, namun dia tidak berusaha menasehati dan membinanya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Wahai para ayah, wahai para pemimpin rumah tangga, jaga baik-baik keluarga kita, anak istri kita. Para istri, baik yang sedang hadir dan mendengarkan nasihat ini atau yang mungkin belum hadir, taatlah kalian kepada suami-suami kalian. Ketika kalian dibimbing dengan bimbingan syariat, diminta oleh suami untuk sama-sama berjalan di atas ketentuan syariat Islam, taatilah dengan penuh kesabaran, ikhlas kepada Allah, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menentang keinginan suami yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kalian menolak keinginan suami yang bertentangan dengan, yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan sampai kalian melakukan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada bagian ketiga hadis Uqbah bin Amir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wabki ala khati'atik." Hendaknya engkau wahai Uqbah bin Amir banyak menangisi dosa-dosamu, merenungi dosa kita terhadap istri, dosa kita terhadap anak, dosa kita terhadap kedua orang tua, dosa kita terhadap tetangga, dosa kita kepada Allah, dosa kita terkait perkara iman, dosa kita terkait perkara akidah, dosa kita dalam hal ibadah. Hendaknya kita merenungi, mengingat-ingat dosa. Demikian Rasulullah menyatakan, "Wabki ala khati'atik." Menangislah engkau, menangisi dosa-dosamu. Di masa fitnah seperti ini, seorang yang sibuk menangisi dosa-dosanya, dia akan tenteram dan selamat dari berbagai fitnah. Direnungi. Barakallahu fiik. Bukan kita mengharamkan sesuatu yang mubah dalam Islam, tidak. Tapi jangan sampai perkara yang mubah itu melalaikan kita dari merenungi dosa-dosa. Jangan sampai melalaikan kita perkara yang mubah itu dari merenungi akhirat kita, nasib kita di akhirat. Banyak-banyak merenungi nasib kita di akhirat. Kemudian renungan itu disertai dengan taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur yang Maha mengampuni, Ar-Rahim yang Maha menyayangi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Uqbah bin Amir ini besar maknanya di zaman kita hidup ini. Mohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk bisa beramal dengan. Nah, masih ada waktu asar. Apa yang kita dengar melalui berbagai media tidak dibenarkan kita untuk bermudah-mudahan menukil, kecuali kita telah tahu kepastian kebenaran itu. Ini yang pertama, kebenaran berita tersebut. Yang kedua, apakah berita yang akan kita nukil walaupun sudah benar bermanfaat ataukah tidak bermanfaat untuk orang yang akan mendengarkan dan menerima penukilan berita tersebut dari kita. Ini juga salah satu sebab keistiqomahan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa informasi, maka klarifikasi, bertabayun tentang kepastian berita tersebut. Kapan kita bertabayun? Jika memang berita itu terkait dengan kita, terkait dengan iman kita, diri kita, akhlak dan ibadah kita. Tapi kalau berita itu tidak ada urusannya dengan kita, enggak perlu kita memastikan. Tidak diwajibkan kita memastikan, tidak terkait dengan ibadah kita, iman kita, urusan rumah tangga kita, urusan orang, urusan politik, urusan perseteruan antar si fulan dengan si fulan dari para tokoh-tokoh politik misalkan. Bukan itu maksudnya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertabayun? Tabayun itu dalam bahasa kita mengklarifikasi berita dan info yang nyampe kepada kita, yang dibawa oleh orang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu adalah orang yang suka atau bermudah-mudahan menukil berita. Hati-hati. Kalau ada orang yang suka mudah-mudahan menukil berita, jangan mudah diterima. Jangan langsung ditelan. Diklarifikasi dulu melalui dia atau melalui jalur-jalur lain. Atau orang yang suka berdusta, ini lebih-lebih. Hati-hati dan waspada. Orang yang diketahui berdusta, jangan mudah menerima. Diklarifikasi. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, an tusibu qauman bijahalah. Nanti kalian membolimi suatu kaum, seorang pribadi, ya, dengan kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kalian menyesal akibat perbuatan kalian ini, menukil-nukil berita tanpa mengklarifikasi, tanpa bertabayun. Ya, kalau menyesalnya di dunia, mungkin masih bisa minta maaf kalau ada kesempatan. Kalau menyesalnya di akhirat, bagaimana kita mau minta maaf? Hari yang di hari itu hanya ada perhitungan dan balasan. Enggak ada lagi kesempatan minta maaf pada hari itu. Nah, kalau kita mudah-mudah menerima berita, walaupun maaf saja terkait dengan waliul amr kita. Wah, ini sekarang di Jakarta atau di daerah sini, provinsi ini, waliul amr ini mengatakan begini dan begitu, berita di web ini, di web itu, di surat kabar ini, surat kabar itu. Akhirnya kita menukil di kantor, di tempat kita kerja. Iya, katanya terjadi kemarin. Itu menteri ini begini dan begitu katanya. Kita mulai menukil. Ya. Padahal beritanya sebenarnya realitanya tidak seperti berita. Karena berita ini ternyata ada kepentingan-kepentingan. Wallahu alam, siapa yang benar? Kita enggak tahu. Tapi kita sudah terlanjur menukil berita yang kita belum tabayyun, belum klarifikasi. Sudah satu dosa kita lakukan. Kalau sampai orang yang menerima berita dari kita juga berkomentar, atau kita sendiri menukil kemudian berkomentar, itu beritanya kemarin begini, ramai diberitakan, itu salah. Mestinya jangan begitu. Mulai kita berbicara. Tidak hanya menukil berita yang belum kita klarifikasi, ini sudah sebuah kesalahan. Kedua, kita mulai berkomentar tanpa ilmu. Jatuhlah kita kepada salah satu larangan Allah dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau berkata atau mengikuti atau bersikap menghukumi suatu perkara yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, wa nifidin, Sering yang seperti ini terjadi. Kita mendengar berita, membaca sebuah headline di koran. Walaupun kita kebetulan naik angkot misalnya, atau sedang duduk di kantor tertentu, atau di praktek dokter tertentu, ada koran, ada orang baca. Headline-nya tuh baca, ini. Langsung antum nukil. Subhanallah, katanya terjadi ini. Apa? Ini dan itu. Katanya korupsi, katanya ini dan itu. Memang saya curiga sama dia sejak lama. Mulai menukil dan berkomentar. Dua dosa dilakukan. Kalau orang yang menerima berita dari kita, dia menukil juga berita yang kita sampaikan, kita menerima lagi dosanya. Dia berkomentar, kita menerima lagi dosanya. Bersambung terus. Hati-hati dari dosa MLM. Tahu dosa MLM? Yang terus berkembang, kita yang ada di atas terus dapat dosanya. Maka dari itu, jaga baik-baik hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Di masa yang penuh fitnah seperti ini. Seorang bisa berbicara dan mencela waliul amr. Padahal kita dilarang dalam manhaj ahli sunnah. Mencela waliul amr. Kita bisa jatuh pada akidah khawarij tanpa kita sadari. Gara-gara dunia informasi yang seperti ini. Jaga baik-baik ya ahli sunnah. Wahai teman-temanku dan saudara-saudaraku ahli sunnah, manfaatkan waktu untuk menambah iman dan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nampaknya sudah mendekati waktu asar. Kita siap-siap untuk menunaikan sholat asar. Dan rencana majlis kita, bagaimana Abu Yazid atau Abu Aisyah atau yang lainnya? Badal maghrib kita di mana? Masjid Istiqomah. Nah, kemudian badal isya kita gunakan tanya jawab di mana tempatnya? Masjid Istiqomah. Nah, setelah itu kita majlis. Nah, baik, memanfaatkan untuk sisa waktu sampai nanti malam. Bismillahi ta'ala. Nah, kita cukupkan kajian bagian pertama ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi